Konsultasi Syariah. Tahajud setelah tarawih. Pertanyaan. Pada bulan Ramadan, setelah menunaikan sholat tarawih dengan witir, bolehkah melaksanakan sholat tahajud sebelum makan sahur dan ditutup dengan witir juga? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. At-Tirmidzi dalam sunannya menyebutkan perbedaan ulama mengenai hukum orang yang sudah witir di awal malam kemudian hendak tahajud di akhir malam. Pertama, sebagian sahabat dan ulama generasi setelahnya berpendapat bahwa witir di awal malam harus dibatalkan. Dengan cara dia sholat satu rakaat sebagai penggenap dari witir yang dia lakukan di awal malam, selanjutnya dia bisa sholat tahajud sesuai yang dia inginkan, kemudian witir lagi di akhir malam. Kata Tirmidzi, ini adalah pendapat Ishaq bin Rahuyah. Kedua, ulama lain di kalangan para sahabat dan generasi setelahnya mengatakan, orang yang sudah witir di awal malam, kemudian hendak tahajud di akhir malam, maka dia bisa langsung sholat sesuai yang dia inginkan dan tidak perlu membatalkan witirnya. Hanya saja, dia tidak boleh witir lagi. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, ulama Kufah, dan Imam Ahmad. Kemudian Tirmidzi menyimpulkan, pendapat kedua lebih kuat, karena terdapat beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau sholat setelah witir. Sunan At-Tirmidzi. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi orang yang sudah melaksanakan sholat tarawih untuk menambah sholat malam dengan sholat tahajud. Hanya saja, kami menyarankan dua hal. Pertama, hendaknya ikut imam sampai selesai, dan jangan pulang sebelum imam melakukan witir. Tujuannya agar kita mendapatkan keutamaan berupa pahala seperti sholat semalam suntuk. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang ikut sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka untuknya itu dicatat seperti sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Kedua, tidak boleh melakukan witir dua kali. Jika sudah witir bersama imam, maka ketika tahajud tidak boleh witir lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Dalam fatwa Lajnah Imah disebutkan, jika Anda sholat tarawih bersama imam, maka yang lebih utama adalah melakukan witir bersama imam agar mendapatkan pahala sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa yang ikut sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka untuknya itu dicatat seperti sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jika Anda bangun di akhir malam dan ingin menambah sholat, maka silahkan sholat sesuai keinginan, namun tanpa witir, karena tidak ada dua witir dalam semalam. Fatwa Lajnah Da'imah. Bagaimana cara mengakhiri tarawih bersama imam? Ada dua cara. Satu, Anda ikut sholat witir bersama imam sampai selesai, dan nanti tidak witir lagi. Dr. Soleh Al-Fauzan mengatakan, jika ada orang yang sholat tarawih dan sholat witir bersama imam, kemudian dia bangun malam dan melaksanakan tahajud, maka itu diperbolehkan. Dan dia tidak perlu mengulangi witir, tetapi cukup dengan witir yang dia laksanakan bersama imam. Jika dia ingin mengakhirkan witir di ujung malam, maka itu diperbolehkan. Namun dia tidak mendapatkan keutamaan mengikuti imam. Yang paling utama adalah mengikuti imam dan witir bersama imam. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ikut sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka untuknya itu dicatat seperti sholat semalam suntuk. Hendaknya dia mengikuti imam, witir bersama imam, dan jangan jadikan ini penghalang untuk bangun di akhir malam dalam rangka tahajud. Majmu' Fatawa Syekh Soleh Al-Fauzan. 2. Ketika imam salam pada saat sholat witir, Anda berdiri dan menggenapkan dengan satu rakaat, sehingga Anda belum dianggap melakukan witir. Kemudian di akhir malam, Anda bisa sholat tahajud dan melakukan witir. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan, apabila orang yang hendak sholat tahajud mengikuti imam dalam sholat witir, maka hendaknya dia genapkan, dengan dia tambahkan satu rakaat. Ini adalah salah satu cara untuk orang yang hendak tahajud. Dia ikut imam dalam sholat witir dan dia genapkan rokaatnya dengan menambahkan satu rokaat sehingga sholatnya yang terakhir di malam hari adalah sholat witir. Dengan demikian, dengan cara ini, dia akan mendapatkan dua amal, mengikuti imam sampai selesai dan dia juga mendapatkan sunnah menjadikan akhir sholat malam dengan sholat witir. Ini adalah satu amal yang baik, syarhul mumti'. Demikian, Allahu a'lam.